Selamat datang yang mungkin baru saja datang dan bergabung di Pendopo Lawas. Kembali lagi bersama Nona dari Musisi Jogja Project, juga ada Kak Tri tadi yang udah buka jamming malam ini ya, ngamen malam ini. Mungkin nanti teman-teman bakal ada request atau ada yang mau jamming, boleh ditunggu. Ucapkan di hatimu bila kau masih menyimpan rasa cintamu untukku. Selama jantungku berdetak, ku selalu inginkan kamu, kekasih yang tetap menunggu hingga batas waktu tak lagi berputar, sampai denyut nadi terhenti, ku tetap selalu menanti seisi hatiku untukmu. Belum ku tertidur, ku tetap senang.